Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita pada siang hari ini. Tadi di pertemuan pertama kita telah membaca satu contoh yang dikemukakan oleh Syekh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, sehubungan dengan orang yang bergaul bersama-sama dengan ahli bid'ah, pada akhirnya ia terjerumus ke dalam kebid'ahannya. Contoh yang dimaksud adalah Imran bin Hiton. Saat Imran bin Hiton tertarik kepada seorang wanita Khawarij, kemudian ia nekat untuk menikahinya, ya, dan punya niatan menunjuki wanita tersebut kepada sunnah, namun pada akhirnya justru ia sendiri yang terjerumus ke dalam kebid'ahan waliyahubillah. Syekh mengatakan wa kana yuridu an yahdiyaha fa dhalla bisababiha. Imran bin Hiton ini memang sekali lagi pada awalnya ada keinginan untuk menunjuki wanita tersebut kepada sunnah, namun yang terjadi justru ia sendiri terperangkap dalam kebid'ahannya. Ya, yang terjadi ia sendiri menjadi sebab menjadi sesat karenanya. Kemudian kata Syekh, wa katsirun minal muntasibina ilal manhajis salafi. Banyak dari pihak-pihak yang menisbatkan dirinya kepada manhaj salafi, yaqul kemudian mengatakan, ana adkhulu ma'a ahli al-ahwa li ahdihim fa yaqa'u fi habailihim. Saya akan masuk ke tengah-tengah ahlul ahwa, bergaul dengan mereka supaya saya bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Namun akhirnya ia jatuh dalam perangkapnya. Ya. Kata-kata ini kata-kata yang sebenarnya tidak asing di zaman sekarang. Kata-kata ini sering kita dengar dari banyak orang yang memang betul menisbatkan dirinya kepada sunnah, namun cenderung tidak berhati-hati, ya, cenderung bermudah-mudah mengentengkan urusan. Padahal hidayah sunnah itu mahal. Ya. Alasannya tetap ada di lingkungan ahli ahwa. Alasannya tetap bergaul dengan ahli ahwa adalah dalam rangka menasehatinya, mengarahkannya kepada sunnah. Namun yang terjadi kebalikannya waliyadzubillah, dan selalu berakhir seperti itu. Ya, selalu berakhir seperti itu. Nah, kalaupun dihitung mungkin 1% yang masih tetap bisa mempertahankan dirinya istiqomah, 90%-nya terbawa. Nah, wa Abdurrahman bin Muljam wa Imran bin Hiton kulluhum kana yantami ila sunnah thumma waqa'a fid dhalal. Dulu ada nama Abdurrahman bin Muljam, kemudian Imran bin Hiton yang barusan. Kedua-duanya pada awalnya dikenal menisbatkan dirinya kepada sunnah. Thumma waqa'a fi dhalal, tapi kemudian terjerumus dalam kesesatan. Kalau Imran bin Hiton yang menjadi sebabnya adalah seorang wanita Khawarij, dia nekat menikahinya. Kalau Abdurrahman bin Muljam, karena gaul dengan orang-orang Khawarij. Wa ada bi Abdurrahman bin Muljam fujurahu ila an qatala Aliyan. Bahkan untuk Abdurrahman bin Muljam sendiri, kejahatannya setelah dia benar-benar menjadi seorang Khawarij, sampai pada tingkatan berani membunuh sahabat Ali. Orang kalau tadinya Ahlus Sunnah kemudian menyimpang, itu biasanya penyimpangannya berat. Penyimpangannya berat, jauhnya dari sunnah itu melebihi jauhnya dia dari sunnah sebelum mengenal sunnah. Pada awalnya jauh dari sunnah, kemudian mengenal sunnah, setelah itu menyimpang lagi dari sunnah, maka penyimpangannya ini lebih jauh lagi dari sebelum dia mengenal sunnah. Waliyahubillah. Ya. Makanya jangan main-main. Ya. Jangan main-main dalam manhaj ini. Jangan main-main dalam sunnah. Orang yang mendapatkan hidayah sunnah adalah orang yang mendapatkan kenikmatan yang besar. Orang yang menyimpang dari sunnah adalah orang yang mendapatkan musibah yang paling besar. Waliyahubillah. Jadi penyimpangannya itu sudah di luar kewajaran. Seperti ini Abdurrahman bin Muljam sampai pada tingkatan membunuh sahabat Ali. Wa adda bi Imran bin Hitan fujurahu ila an madaha hadzal qatil. Demikian juga dengan Imran bin Hitan, kejahatannya setelah dia benar-benar menjadi seorang Khawarij justru sampai pada tingkatan memuji si pembunuh sahabat Ali ini, membunuh Abdurrahman bin Muljam, memuji Abdurrahman bin Muljam, ya, si pembunuh sahabat Ali. Nas'alullah al-afiyah, kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala keselamatan. Ya. Qala Imran bin Hitan mengatakan dalam pujian-pujiannya untuk Abdurrahman bin Muljam, ya darbata man min taqiyin ma arada biha illa liyablugha min dil arsy ridwana. Hei orang yang telah membunuh karena dasar ketakwaan, lihat, membunuh karena dasar ketakwaan, tidak ada yang dia inginkan kecuali supaya bisa sampai kepada keridhaan sang pemilik arsy. Dipuji setinggi langit orang yang nyata-nyata membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat terbaik, khalifah yang keempat. Sampai seperti ini Imran bin Hitan, padahal dulunya dikenal sebagai Ahlus Sunnah. Apa ada seorang Ahlus Sunnah yang penyimpangannya sampai seperti ini? Memberikan pujian, cap jempol kepada yang membunuh sahabat Nabi. Ya. Enggak wajar penyimpangannya itu. Karena menyia-nyiakan hidayah sunnah. bermudah-mudah di dalamnya, tidak mempertahankannya dengan baik, merasa diri sudah pasti selamat lah, sudah mengenal sunnah, gak apa-apa nikah dengan seorang wanita khawarij, nanti saya ajak dia ke dalam sunnah. Ternyata yang terjadi tidak demikian. Ini Imran bin Hilton bukan tidak punya ilmu loh, dikenal tokoh punya ilmu. Kalau Imran bin Hilton saja hasil akhirnya seperti itu, lantas bagaimana dengan kita? Kok kemudian kita yang mengaku ahlus sunnah bermudah-mudah dalam hal ini, gampang, bebas cari pasangan hidup, nanti tinggal kita dakwahi, mau dari khawarij, mau dari mu'tazilah, mau dari mana-mana. Cobalah ambil pelajaran apa yang telah menimpa Imran bin Hilton. Apakah kita mau bernasib seperti Imran bin Hilton, sampai memberikan pujian kepada yang telah membunuh sahabat Nabi? Makanya saya katakan tadi, apa ada ahlus sunnah yang menyimpang, kemudian penyimpangannya seperti ini, sampai pada tingkatan seperti ini? Ya. Waliyahubillah. Kemudian kata Imran bin Hilton dalam pujiannya, inni la akrahu hinan fa ahsibuhu awfal bariyati indallahi mizanan. Sungguh aku akan senantiasa mengenangnya. Aku kira Abdurrahman bin Muljam itu adalah manusia yang paling sempurna timbangan kebaikannya di sisi Allah. Waliyahubillah. Bagaimana bisa orang yang membunuh sahabat Nabi kok dikatakan paling sempurna timbangan kebaikannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Kok bisa sampai pada kesesatan yang seperti ini? Itu kenapa? Karena tadi bermudah-mudah, ya, menganggap enteng masalah. Sunnah itu luar biasa, hidayah paling mahal dalam hidup. Kita harus takut dari segala hal yang bisa menggeser kita dari sunnah ini. Ya. Hati-hati. Sampai pada tingkatan seperti ini, la haula wala quwata illa billah. Nauzubillah. Pembunuh sahabat Nabi dikatakan manusia yang paling sempurna timbangan kebaikannya di sisi Allah. Innalillah. Ya. Ingat, diingat, diingat kembali, kalau Imran bin Hilton ini ahlu sunnah awalnya. Kalaulah sedari awal sesat, selesai urusan. Tapi ini masalahnya, awalnya ahlu sunnah. Ini loh yang patut untuk kita perhatikan. Seorang ahlu sunnah saja yang menyimpang bisa seperti ini, apalagi yang tidak begitu. Ambil pelajaran berharga dari kejadian ini. Akrama biqaumin butun tayri qabrohum lam yakhlitu dinahum bagian wa udwana. Atau akrama biqaumin butunut toiri kobruhum. Sungguh mulia suatu kaum yang perut-perut burung itu sebagai kuburannya. Mereka tidak mencampur agamanya dengan tindakan-tindakan yang melampaui batasannya. Ila akhiri abyatin rodi'ah, kata Syekh, hingga bait-bait yang berisi pujian lainnya yang sangat jelek yang diucapkan oleh si penjahat ini. Qala hafi madhi hadal mujrim, yang diucapkan untuk si penjahat ini. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh liwatibillah rahimakumullah, wa hasala li Abdul Razzaq min a'immatil hadis anin khada'a bi ibadatin wa zuhdin Ja'far bin Sulaiman ad-Duba'i wa anisa ilaihi fawaqa'a fi haba'ilit tasyayyu'. Terjadi juga hal yang serupa pada Abdul Razzaq As-Sun'ani. Beliau tercatat sebagai seorang tokoh dalam bidang hadis, imam hadis. Tertipu dengan ibadah dan kezuhudan Ja'far bin Sulaiman ad-Duba'i. Ja'far bin Sulaiman ad-Duba'i seorang Syiah. Wa anisa ilaihi, dan mendekat kepadanya. Ini Abdul Razzaq mendekat kepadanya karena kagum dengan ibadah dan kezuhudan Ja'far bin Sulaiman ad-Duba'i. Apa yang terjadi akhirnya? Fawaqa'a fi haba'il tasyayyu'. Ia terjerumus ke dalam perangkap Syiah. Ya. Terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran Syiah. Ini seorang imam ahli hadis loh, yang banyak dikunjungi oleh para ulama, para imam, untuk diambil hadisnya. Nyatanya seperti ini ketika berdekatan dengan ahli bid'ah. Kagum dengan ibadahnya ahli bid'ah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, enggak ada yang perlu dikagumi dari amalannya ahli bid'ah. Sebaik apapun amalannya, sehebat apapun amalnya, enggak ada yang perlu dikagumi. Soal ibadah, soal kezuhudan itu urusan mereka sendiri. Yang patut menjadi perhatian kita adalah fikroh, keyakinan, akidah. Karena apapun yang mereka lakukan itu pasti berangkat dari keyakinan, berangkat dari akidah. Maka yang jadi patokan adalah akidah. Kalau akidahnya sesat, akidahnya menyimpang, bagaimanapun baiknya amal yang dilakukannya, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya. Makanya dulu ada di antara salaf, para salaf yang mengatakan ketika ngelihat ada sosok yang begitu bagus sholatnya luar biasa ini, kemudian mengatakan a'udzubillah min khusyu'il munafik, aku berlindung kepada Allah dari kekhusyuan si munafik ini. Enggak sedikit kan dari ahli bid'ah yang kalau urusan ibadah, wah, luar biasa. Bahkan itu pernah disampaikan oleh Nabi kepada kita soal khawarij, ya kan? Kalian merasa rendah sholat kalian kalau melihat bagaimana sholat mereka. Kalian merasa gak ada apa-apanya saum yang kalian lakukan kalau melihat saumnya mereka. Tahqiruna sholatakum bisholatihim, kata Nabi. Apa artinya ini? Ini artinya agar kita itu tidak tertipu dengan ibadah, amalan dan kezuhudan yang ada pada mereka. Enggak usah tertipu. Ada isyarat yang halus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jangan dikira kalau ahli bid'ah itu tingkah lakunya jahat, enggak pernah sholat, puasa malas, jangan dikira seperti itu. Justru kebalikannya. Ya. Soal ibadah mereka bisa jadi nampak lebih baik dari kita lebih banyak dari kita. Tapi sekali lagi, yang menjadi patokannya adalah keyakinan, pemikiran, akidah. Kalau ditanyakan kenapa begitu, jawabannya adalah karena hal apapun yang dilakukan, yang diamalkan, itu berangkat dari sebuah pemikiran, berangkat dari sebuah keyakinan, dari akidah. Makanya wajar kalau akidah itu dikatakan sebagai asas atau usul, landasan, pondasi. Ya. Nah. Qala wan khada'a Abu Dzar Al-Harawi. Al-Harawi rawi as-sahih biriwayatin wa huwa min a'lamil hadis. In khada'a bi kalimatin qala haddaru qutni fi madhil baqillani. Fajarrathu hadhihi al-kalimatu fi madhil baqillani ila an waqa'a fi haba'ilil asha'irah wa sara da'iyatan min du'atil asy'ariyah wa intashara bisababihi al-madhhab al-asy'ari fil maghrib al-arabi. Ada lagi sosok yang bernama Abu Dzar Al-Harawi. Dia ini seorang rawi hadis yang sahih. Kalau meriwayatkan hadis selalu dengan riwayat-riwayat yang sahih. Dia ini termasuk tokoh dalam bidang hadis. Namun tertipu dengan sebuah kalimat yang pernah dilontarkan oleh Imam Ad-Daruqutni yang isinya pujian kepada Imam Al-Baqillani. Jadi Imam Ad-Daruqutni memuji Al-Baqillani. Pujian Imam Ad-Daruqutni kepada Al-Baqillani ini membuat Abu Dzar tertipu, menganggap kalau Al-Baqillani itu memang orang yang baik. Fajarrathu hadhil kalimatu fi madhil Baqillani, hingga akhirnya kata-kata pujian yang dilontarkan oleh Imam Ad-Daruqutni kepada Baqillani membuat Abu Dzar Al-Harawi juga ikut-ikutan memuji siapa? Al-Baqillani. Ila an waqa'a fi haba'ilil asy'ariyah, hingga akhirnya apa yang terjadi? Ia terjerumus ke dalam perangkap pemikiran asy'ariyah. Karena Al-Baqillani termasuk tokoh Asy'ari. Wa sara da'iyatan min du'atil asy'ariyah. Lihat. Bahkan sampai pada tingkatan Abu Dzar ini menjadi salah satu dari dai-nya Asy'ari, waliyadu billah. Selalu mengenaskan ya perjalanan akhirnya itu. Wantasyara bisababihi al-madhhab al-Asy'ari, dengan sebabnya semakin tersebarlah madhab Asy'ari di wilayah barat dari jazirah Arab. Mengerikan perjalanan akhirnya. Padahal tokoh hadis, kalau meriwayatkan hadis selalu dengan riwayat-riwayat yang sahih. Tapi karena tidak hati-hati, ya, tidak hati-hati melihat kebaikan, kesolehan ahli bid'ah, akhirnya terpedaya. Ketika sudah terpedaya, maka ini jelas akan mendorongnya untuk mendekatinya. kemudian tertarik dengan pemikirannya, jadilah seperti ahli bid'ah tersebut, ya. Bahkan menjadi dai-nya. Nauzubillah. Wal Baihaqi in khada'a bi ba'dhi ahli ad-dhalal kabni Furaq wa amsalih wa kana min a'lamil hadis. Bahkan Imam Al-Baihaqi juga tercatat tertipu dengan sebagian dari orang-orang yang membawa kesesatan seperti Ibnu Furaq dan semisalnya. Ibnu Furaq tokoh ahli kalam, termasuk Asy'ari juga, ya. Wa kana min a'lamil hadis, padahal Imam Al-Baihaqi itu dikenal sebagai tokoh dalam bidang hadis. Contoh-contoh yang disebutkan ini tokoh semua, ya, bukan orang-orang yang sembarangan, bukan orang-orang yang tingkat keilmuannya rendah, bukan, tokoh kok. Tapi karena pergaulan, karena tidak hati-hati, karena mengentengkan persoalan, akhirnya celaka, akhirnya terbawa, akhirnya terpengaruh dengan ahlil bid'ah, ya, dengan pemikiran-pemikirannya dan kebatilan-kebatilannya. Waliyadzubillah. Wa kathirun minan nas fi hadzal asri. Banyak lagi, kata Syekh, banyak lagi orang-orang di masa sekarang ini yang seperti itu. Qala fi hadzal wa fi hadzal asri amtsilatun katsiratun mimman arafnahum kanu 'alal manhajis salafi wa lam ikhtalatu bi ahli al-bid'ah dhallu. Di zaman sekarang kita ini, ya, banyak orang yang kita kenal awalnya mereka itu di atas manhaj salafi, kokoh, masya Allah, ya. Waktunya dicurahkan untuk mendakwahkan sunnah, menyebarluaskan sunnah di tengah-tengah manusia. Walamma ikhtalatu bi ahli bid'ah dhallu, namun ketika bergaul, bersahabat, bercampur baur dengan ahli bid'ah dhallu, mereka pun jadi sesat. Waliyaubillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah untuk lanjutan dari kajian ini akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Semoga apa yang telah kita dengar, kita pelajari bersama barusan, menambah wawasan kita dan menjadi motivasi untuk kita istiqomah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.